بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya pagi hari ini kita kembali berkumpul. Kita kembali bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah sampai saat ini sudah masuk ke episode 107 sampai pada rukun salat. Ini rukun salat yang keempat, yaitu pembacaan atau membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan juga kita tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa'alam. Kita lanjutkan teman-teman bacaan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayni amin ya rabbal alamin. Wa'alam, ketahuilah, anna al-qadira ala kira'ati al-fatihati yata'ayyanu alayhi kira'atuha fi hali al-qiyami wa ma yakumu maqamahu. Bacaan kita sampai subuh ya, sampai wajibnya baca surat Al-Fatihah. Wa'alam, ketahuilah, annal qadira, bahwasanya orang yang mampu, ala qiraatil Fatihah, untuk baca surat Al-Fatihah, orang yang bisa baca surat Al-Fatihah, yata'ayyanu alaihi kira'atuha, maka yata'ayyan itu wajib alaihi bagi dia, kira'atuha wajib bagi dia baca surat Al-Fatihah, fi halil qiyami, ketika berdiri. Jadi surat Al-Fatihah wajib dibaca ketika berdiri. Wa ma yakumu maqamahu, dan kondisi atau keadaan yang mengganti posisi berdiri. Ya, bagi orang yang bisanya duduk, mikir keresek-keresek. Apa ya? Sudah. Oh, ini ya. Dia ke bawah-bawah nih. Sekeras-sekeras. Di halil qiyami wa ma yaqumu maqahuma, di dalam keadaan berdiri atau kondisi keadaan yang mengganti keadaan posisi berdiri. Posisi berdiri diganti dengan posisi duduk bagi orang yang enggak bisa berdiri. Posisi berdiri diganti dengan posisi berbaring bagi orang yang tidak bisa duduk. Wala yaqumu ghayruha maqamaha 5 marrah, dan tidaklah bisa diganti itu posisi surat Al-Fatihah maqamaha selain maqam, selain surat Al-Fatihah. Berdiri bisa diganti dengan duduk, berdiri bisa diganti dengan berbaring, tapi Al-Fatihah tidak bisa diganti dengan selain surat Al-Fatihah bagi orang yang mampu 5 marrah. Sebagaimana sudah kita lewati dalil tentang kewajiban surat Al-Fatihah minal adillah, dari banyak dalil sebelumnya. Ala Al-Fatihah. Wala yajuzu tarjamatuha indal ajzi lil ajazi. Wala yajuz, dan tidak boleh tarjamatuha, tidak boleh menterjemahkan surat Al-Fatihah. Jadi bacanya terjemah sebagaimana dulu ada di Malang ya, kalau nggak salah itu Ustaz Roy, Usman Roy apa siapa sih namanya, lupa, Ustaz Roy yang kemudian membolehkan baca salat dengan bahasa Indonesia, salat dengan bahasa Indonesia. Nggak boleh terjemah Tuhan indal ajzi bagi orang yang tidak mampu. Jadi nggak mampu nih baca surat Al-Fatihah, boleh gak diganti dengan terjemah sebagaimana di pertemuan atau episode sebelumnya kita bahas, ketika bahas takbiratul ihram, boleh kita ganti dengan bahasa yang kita mengerti kalau nggak mampu. Dan itu kondisinya jauh ya, syaratnya belajar, kalau belajar selalu dengan iya petinju kan, dia mantan petinju kan emang, dia mantan petinju, mualaf gitu ya, dapat dia mualaf apa dapat emang dari muslim dari awal, pokoknya dia Ustaz Roy, belakangan dipanggil Ustaz Roy, kemudian mengatakan bahwa boleh sholat dengan bahasa Indonesia. Kalaupun dia nggak mampu nggak boleh lil ijazi, karena Al-Quran tuh punya ijaz, ijaz itu kan artinya kelemahan, maksudnya lafaz dan makna Al-Quran tuh dijadikan oleh Allah sebagai mukjizat di mana manusia tidak mampu menandingi level itu. Jadi ijaz menjaga apa sakralitas Al-Quran, kalau bahasa kitanya mungkin begitu ya. Jadi ijaz itu nggak bisa diganti. Maka dari dulu yang namanya terjemah Al-Quran itu kan diperdebatkan, kan ya, terjemah Al-Quran itu dari dulu diperdebatkan. Karena menerjemahkan Al-Quran itu melanggar ijazul Quran. Itu dari dulu perdebatannya panjang. Maka orang lebih suka dengan istilah tafsir Al-Quran atau terjemah makna Al-Quran, bukan terjemah Al-Qurannya, karena Al-Quran tidak mungkin bisa diterjemahkan karena dia ijaz gitu ya. Cuman kan di Indonesia ada banyak apa toleransi, kemudian terjemah dibolehkan dengan beberapa catatan. Yang dimaksud terjemah itu bukan terjemah, tapi tafsirnya Al-Quran versi Departemen Agama. Yastawi fi ta'yiniha الإمام والمعموم والمنفرد في السرية وكذا في الجهرية. Surat Al-Fatihah itu wajib bagi orang yang bisa dan wajibnya ketika berdiri dan tidak bisa diterjemahkan. Yastawi fi ta'yiniha, dan sama rata ya, sama atau rata fi ta'yiniha dalam kewajiban surat Al-Fatihah al-imam wal ma'mum. Jadi semuanya sama, baik itu imam atau makmum, wal munfaridu, baik itu dia sholat sendiri, fisirriyah, baik itu sholatnya sirriyah, sholat sirriyah, zuhur asar, awakadha fil jahriyah, begitu juga sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan suaranya, maghrib, isya, subuh. Jadi tidak ada perbedaan antara imam dan makmum, tidak ada perbedaan antara sirriyah dengan jahriyah, semuanya wajib baca surat Al-Fatihah. Illal Hanabilah, kecuali mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal termasuk mazhab Imam Malik. Jadi kalau dalam sholat berjamaah, makmum tidak wajib baca surat Al-Fatihah kalau imamnya baca, dalam arti dikeraskan sholat jahriyah, zuhur, maghrib, isya, subuh. Sedangkan sholat sirriyah yang mana imam tidak mengeraskan bacaan, makmum tetap wajib baca surat Al-Fatihah. Tapi kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i enggak, semuanya wajib baca surat Al-Fatihah. Ahlan Ustaz Imam Ahmad, ahlan Pak Rafi'i, mudah-mudahan sehat semua. Wafiqawlin apa kuailin, Pak Jagat nih, kalau di kitab nih. Kalau di kitab saya ini wa fi qawlin atau fi qawlin, dua-duanya sama, wa fi qawlin juga bagus dan dalam pendapat berbeda. Wa fi qawlin dalam pendapat qawl itu kan tasgir, qawl itu tasgir daripada qawl, jadi qawl dikecilkan jadi qawl. Qawl bagus. Ini di sini entah itu salah cetak apa emang Quailin. Jadi Quailin itu juga sama. Quailin itu tasgir daripada Qaul. Mengecilkan. Maksudnya mungkin dikatakan bahwa ini pendapat yang tidak masyhur dalam kalangan Asy-Syafi'iyah, maka disebut Quailin. Wa fi Quailin, dan dalam pendapat yang berbeda, la tajib 'alal ma'mumi fil jahriyah. Tidak wajib dalam tidak wajib surat Al-Fatihah alal ma'mumi bagi ma'mum fil jahriyah pada salat jahriyah. Bisyarti ayyakuna yasma'ul qira'ah. Bisyarti ayyakuna yasma'ul qira'ah. Dengan syarat bahwa si makmum itu mendengar bacaan imam. Kalau si makmum tidak dengar bacaan imam, walaupun itu salat jahriyah, dia tetap wajib baca surat Al-Fatihah. Walau kana asom, kalau seandainya dia adalah orang yang asom. Asom itu budak. Gitu. Kayak jibolot. Jibolot budaknya pas lagi di ini doang, lawakan. Walau kana asoma, asoma, au ba'idan, atau jauh daripada posisi imam, la yasma'ul qira'ah, dia tidak membaca, dia tidak dengar bacaan imam, lazimahu, maka dia wajib baca surat Al-Fatihah. Gitu. Ada tambahan lagi gak? Maksudnya di sini nih, lazimahu ala rajih. Atau ini teksnya nih salah. Itu qaul berbeda. Dalam arti itu qaul yang tidak kuat ya. Dalam arti qaul yang tidak kuat. Dalam qaul pendapat Asy-Syafi'i yang resmi official, dan ini dikuatkan bahwa makmum atau imam wajib surat Al-Fatihah itu tidak ada bedanya. Imam wajib, makmum wajib, sendiri wajib, berjamaah wajib, sirriyah wajib, jahriyah juga wajib. Jadi tidak ada bedanya apakah dia salat sirriyah atau jahriyah, apakah dia imam atau makmum. Pokoknya selama dia salat, dia wajib baca surat Al-Fatihah. Wa tajibu qira'atul Fatihati, dan wajib baca surat Al-Fatihah bi jami'i hurufiha, dengan seluruh huruf Al-Fatihah. Nanti tidak boleh ada yang terlewat. Wa tasydidatiha, dan seluruh tasydidnya. Ah gitu. Kalau di Kasyifatus saja Imam Nawawi al-Raji, benar. Lazimahu al-Raji. Betul. Beres sampai situ. Karena beberapa teks ada yang hilang, al-Rajinya enggak ada. Ada yang al-Raji ada tambahan lain. Tapi benar gitu. Lazimahu al-Raji. Wajibu qira'atul Fatihati, wajib baca surat Al-Fatihah bi jami'i hurufiha, dengan seluruh hurufnya. Jadi enggak boleh ada satu huruf yang kelewat. Wa tasydidatiha, dan seluruh tasydid-tasydidnya. Alhamdulillah, itu kan tasydid. Rabbil Rabb. Tasydid alami Allah, itu tasydid. Maliki yaumid, itu tasydid. Enggak boleh kelewat, semuanya harus dibaca. Bahkan Imam Nawawi dalam Kasyifatus saja tuh punya apa fasal khusus membahas tasydidatul Fatihah. Jadi semua rukun yang sifatnya bacaan, takbiratul ihram, kemudian surat Al-Fatihah, tahiyat akhir, salawat kepada Nabi dan salam alaikum, itu dibahas oleh Imam Nawawi tentang tasydidnya. Wa tasydidatut tasyahudi, dan tasydid dalam tasyahud itu ada sekian. Jadi biar enggak kelewat. Falau asqata harfan, kalau dia hilangkan satu huruf, orang baca Al-Fatihah dia hilangkan satu huruf. Au khaffafa musyaddadan, atau dia ringankan yang mestinya ditasydid, yang mestinya ditasydid enggak ditasydid. Tadi kan alhamdulillahirabbil alamin, rabbil alamin. Banyak mesti tasydid, dia enggak tasydid. Au abdal harfan bi harfin, atau dia ganti satu huruf ke huruf yang lain. Ar-Rahmanir Rahim. Itu ada yang bahasa. Ar-Rahmanir Rahim. Sawa'un fi dhalika dhad, baik itu huruf dhad wa ghairihi, atau selain huruf dhad. Nah, kenapa disebut huruf dhad? Karena huruf dhad itu adalah huruf yang paling susah dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu sering disebut dengan istilah lughatul dhad. Bahasa dhad. Karena dhad itu satu-satunya huruf yang dimiliki oleh bahasa Arab dan tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Jadi maksudnya Imam Taqiyuddin Al-Hisni, jangan anggap kalau ente salah di dhad itu dimaafkan. Enggak, dhad juga sama gitu. Jangan mentang-mentang dhad itu huruf yang paling susah, kemudian kalau itu salah itu enggak. Kalau itu salah tetap salah, apalagi huruf-huruf yang lain gitu. sawa'un fi dzalika dhadi, sawa'un fi dzalika dhad. Ini yang enak, dhadda apa dhadi. Sawa'un fi dzalika, baik itu huruf dhad wa ghairihi atau selain huruf dhad. Lam tasihha qira'atuhu, maka tidak sah bacaannya. Kalau tidak sah bacaannya, wala salatuh, maka tidak sah juga salatnya. Kalau ada yang diganti hurufnya. Walau lahana lahnan, kalau seandainya lahan. Lahan itu keliru, bacanya salah. Walau lahana lahnan, kalau dia baca keliru lahnan, kekeliruan yughayyirul makna, yang itu kekeliruan yang merubah makna. Kadomita'in, seperti mendomahkan ta' an'amtu. Nah, gitu. Mestinya kan an'amta, terus ta'nya jadi domah. Seperti mendomahkan ta' an'amta, jadi an'amtu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amtu. Siratal ladzina an'amtu. Au kasriha, atau mengkasrahkannya, an'amti. Au kasri kafin iyyaka, atau mengkasrahkan kaf iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaki. Nah, itu dikasrah. Lam yujzi'hu, maka bacaannya tidak sah. Wa tabtul salatuhu, dan salatnya batal. In ta'ammada, kalau sengaja. Kalau sengaja begitu, dianya bacaannya enggak sah, salatnya juga batal. Kalau sengaja. Wajib i'adatil qira'ati illa man ta'ammad, akan tetapi dia wajib ulang bacaannya, salatnya enggak batal. In lam yata'ammad, kalau itu bacanya enggak sengaja, keselip gitu ya. Nah, karena habis ngaji kifayatul akhir kemudian langsung jadi imam salat Jumat begitu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi masih ingat pengajian yang tadi subuh pas Jumatan bacanya begitu. Enggak sengaja terus keselip, itu sabkul kalam namanya. Maka sholatnya tetap sah, tapi bacaannya harus diulang. Wajib tertibu qira'atiha, dan wajib urutan bacanya. Tapi wajib baca sesuai dengan urutan ayatnya. Walau qaddama mu'akhkharan, kalau dia mendahulukan apa yang mestinya di akhir. Ihdina apa namanya, Ar-Rahmanur Rahim, kan misalnya Malik Yaumiddin, dia iyyaka na'budu, langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Malik Yaumiddin. Ah, itu yang mestinya di akhir dikedepanin, yang mestinya di depan diakhirin. In ta'ammada, kalau sengaja baca begitu, batalat qira'atuh, batalat bacaannya batal. Wa 'alaihi istinafuha, kalau tadi kan ngerubah, kalau sekarang tuh enggak ngerubah, tapi urutannya tuh compang-camping. Urutannya tuh ayat 1 dibaca kedua, ayat 2 dibaca ke 1. Salatnya enggak batal, cuman bacaan yang batal. Wa 'alaihi istinafuha, maka dia wajib ngulang dari awal. Istinaf tuh bada'a minal awal, mengulang dari awal. Wa in saha, tapi kalau dia lupa, dia lupa. Lam yu'tad bil mu'akhkhar وَيَبْنِي عَلَى الْمَرُوءِ وَيَبْنِي عَلَى الْمُرَتَّبِ. Tapi kalau dia lupa, artinya Ar-Rahmanur Rahim, kan mestinya Malik Yaumiddin, dia lupa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia enggak sengaja, tapi dia lupa. Karena dia lupa, maka enggak mesti ngulang dari awal. Cukup diulang bacaan yang tadi, Ar-Rahmanur Rahim gitu. يَبْنِي عَلَى الْمُرَتَّبِ. Lam yu'tadil mu'akhir, maka yang tadi diakhirkan itu tidak dihitung. Wa yabni 'alal mu'akhir, maka dia terusin sesuai dengan bacaannya tadi sebelum mendahulukan apa yang mestinya diakhirkan. Nah, yang diakhirkan itu enggak dihitung, jadi dia ngulang dari bacaan sebelum itu. Ya tadi Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Habis Malik Yaumiddin kan iyyaka na'budu, mestinya dia baca lupa ihdinas siratal mustaqim. Dia ingat, langsung balik lagi ke apa bacaan yang sebelumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu enggak sengaja atau karena lupa. Illa, kecuali lupanya itu ayyatul, kecuali lupanya itu lama. Lupanya lama. Ar-Rahmanir Rahim. Habis Ar-Rahmanir Rahim kan mestinya Maliki Yaumiddin, dia langsung iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirotal. Itu kan lama tuh, udah lewat 3 ayat dia baru ingat tadi Malik Yaumiddin-nya enggak kebaca. Kalau kayak gitu isti'naf. La ayyatul kecuali kalau lupanya cukup lama fa yasta'nifu qira'ah, maka bacaannya diulang. Isti'naf itu mulai dari awal lagi. Fa yasta'nifu qira'ah, maka baca ulang bacaannya. Wajibul muwalah, dan juga wajib syarat Al-Fatihah wajib muwalah. Muwalah itu bersambung. Jadi ayat 1 dengan ayat 2 enggak boleh misah. Maksudnya tidak boleh ada jeda. Ar-Rahmanur-Rahim. Dia berhenti. Enggak boleh itu. Langsung Ar-Rahmanur-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, kan boleh itu. Ahlan, Ustaz Amir, Amirul Afif. Afif. Wajibul muwalah baina kalimatil Fatihah, antara huruf-huruf surah Al-Fatihah tidak boleh ada pemisah. Fa in akhalla bil muwalati nuzir. Kalau terjadi akhol, kekosongan, artinya ada cacat dalam muwalahnya, artinya tidak bersambung itu bacaan, nuzir, maka dilihat, ditinjau. In sakata wa talat muddatus sukuti, kalau dia diam, wathalat muddatus sukut, dan waktu diamnya itu lama, talat muddatus sukut, lama muddah waktu asukut diam. Jadi waktu diamnya cukup lama, bi an asy'ara biqat'il qira'ah. Lamanya itu bi an asy'ara biqat'il qira'ati, seperti asy'ar. Rasanya biqat'il qira'ati, seperti dia ingin memutuskan bacaan. Au i'radahu, atau dia memang nolak lagi baca surat Al-Fatihah. Jadi karena diamnya lama, orang anggap jangan-jangan memang dia mau berhenti baca, atau memang dia mau nggak mau baca Fatihah gitu. Batalat qira'atuh, maka batal bacaannya. Walazima isti'nafuha, sholatnya nggak batal, cuman bacaannya batal karena bacaannya batal. Ulang lagi. Walazima isti'nafuha, maka dia wajib baca ulang lagi. Dia bengong kali ya, lagi jadi imam baca surat Al-Fatihah, baru nyampe Ar-Rahmanir-Rahim, tiba-tiba tikus jatuh dari genteng. Tikusnya gede banget. Ar-Rahmanir-Rahim, bubrak. Wah, dia bengong, dia mau terusin apa enggak, dia bengong gitu, karena saking kaget sekalian takut. Dia diem lama, orang mikir, jadi gak baca Fatihah? Orang kalau diemnya lama, dia harus ngulang dari awal. Fa in qasurat muddatus sukuti lam yu'assir, tapi kalau diamnya cuma sebentar. Fa in qasurat muddatus sukuti, kalau diamnya cuma sebentar, lam yu'assir, maka itu tidak bermasalah apa-apa. Tinggal yang jadi standar tuh lama apa sebentar tuh yang mana yang jadi standar. Berarti ya. Tapi biasanya sebentar dalam sholat atau lama dalam sholat itu kan qadra subhanallah. Seperti jalsatul istirahat dalam mazhab Syafi'i itu kan kadarnya itu sekedar bacaan subhanallah. Lebih dari itu lama. Jadi subhanallah itu cuma berapa detik? 2-3 detik. Jadi lebih dari itu lama. Wa tajibil muwalah. Wa falau qasada ma'as sukutil yasiri qad al-qira'ah. Tapi kalaupun dia bermaksud, falau qasada, kalau dia bermaksud ma'as sukutil yasir, dengan diam yang sebentar itu dia bermaksud qad al-qira'ati, memang dia mau putusin bacaan, batalat qira'ah. Jadi dia diam walaupun sebentar, tapi kalau dia niat dengan diam yang sebentar itu, diamnya niatnya untuk kasih-kasih-kasih ya. Mana nih tuh? Biasanya mau habis sih. Tapi suaranya kedengeran gitu. Kresek-kresek, tapi suaranya kedengeran. Kalau kedengeran sih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kedengeran yang bahaya. Kalau dia ya, cakap lah, benar-benar cakap. Kalau qasada kedengeran ya, alhamdulillah bisa. Yang penting kedengeran. Oh iya, bunyi terus itu satu-satu. Ada tandanya. Shh. Kayaknya komputernya apa? Kalau dia diam sebentar dan diamnya itu diniatkan menghentikan bacaan batalat, maka solatnya batal. Solatnya bacaannya batal ala sahih alladzi qata'a bihi al-jumhur, menurut pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama Syafi'iyah. Walau takhallala dzikrun aw qira'atu ayatin ukhra, kalau diselingi, harusnya kan mualat bacaan surat Al-Fatihah itu bersambung. Tapi dalam mualat tersebut takhallala dzikrun, diselingi dengan zikir. Lagi baca surat Al-Fatihah, dia diselingi dengan zikir. Au qira'ati ayah, atau diselingi dengan bacaan ayat lain. Bacaan ayat lain. Au ijabatu mu'adzinin, atau menjawab azan. Au fathun ala ghairil imami, ya'ni ghalat. Atau fathun itu mengoreksi. Ala ghairil imami, mengoreksi bagi selain imam. Ya'ni ghalatu syakhsin, atau kesalahan seorang fil qiraati, dalam baca. Jadi imamnya lagi baca gitu ya. Imamnya lagi baca nih. Surat di mana? Apa namanya? La yasma'uha jadi kupah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu gusaan aqwa gitu. Gusaan ahwa, jadi gusaan aqwa. Dia lagi baca surat Al-Fatihah nih makmum. Dia bilang subhanallah, dia langsung salah bacanya itu, atau dia langsung koreksi bacanya. Busa'an aqwa, busa'an, dia salah juga. Busa'an ahwa, dia lagi baca surat Al-Fatihah. Dia dengar imam salah baca, busa'an ahwa, gitu. Diselingi itu. Jadi dia lagi baca surat Al-Fatihah, diselingi bacaan itu dengan zikir, atau dengan bacaan lain, atau dengan fathah, dengan koreksi. Wahuwa fi sholat, dan dia dalam, insyaAllah. Fil qiraati farada alaihi, kemudian dibalikin lagi, maksudnya dijawab koreksi tersebut. Wa kadza law hamida li'atasihi, begitu juga kalau lagi tengah-tengah baca dia mengucap alhamdulillah li'atasihi, karena sebab dia bersin, batalat qiraatuhu, bacaannya batal. Jadi dia lagi baca, kemudian di tengah baca diselingi dengan zikir. Itu batal. Bacaannya batal, bukan sholatnya. Wa in kana ma tukhallilu manduban, tapi kalau seandainya yang menyelingi, menyela bacaannya tersebut adalah manduban, zikir yang dianjurkan, zikir yang dibolehkan, begitu. Bukan dibolehkan, zikir yang dianjurkan manduban. Fi sholatihi, di dalam sholat. Seperti apa zikir yang dianjurkan? Kata'minihi lil qira'atil imam. Seperti ta'mim, seperti mengaminkan bacaan imam. Dia lagi baca surat Al-Fatihah, kemudian imam waladhin. Ada yang ngucapin amin di tengah-tengah surat Al-Fatihah. Berarti emang ya orang dari awal sahar, orang lagi baca Al-Fatihah, dia ikutan baca Al-Fatihah. Tapi kalaupun itu terjadi kan gak apa-apa. Dia tidak merusak sholatnya. Ketika dia baca surat Al-Fatihah diselingi dengan ta'min imam, mengaminkan bacaan imam. Wa fathihi, atau juga mengoreksi bacaan imam. Oh ini nih. Oh kalau tadi tuh ngoreksi selain bacaan imam gitu ya. Salah tuh tadi. Yang sebelumnya tadi ngoreksi. Dia bukan imam. Dia lagi baca Al-Quran. Kita lagi sholat misalnya. Alhamdulillahirrabbilah. Samping kita ada anak kita, istri kita, atau adik kita lagi baca Al-Quran. Kita tahu nih bacaannya tuh. Suratnya kita apa? Kemudian dia salah baca, busaan aqwa. Kita koreksi tuh. Dia bukan imam nih kan, orang lagi sedang sholat. Kita yang koreksi, sedangkan sedang baca Al-Fatihah, di tengah-tengah kita ngoreksi bacaan dia, bacaan kita batal. Tapi kalau yang kita koreksi atau yang bacaan kita diselingi dengan zikir-zikir yang mandub, zikir-zikir yang disunahkan, seperti mengamini bacaan imam, atau mengoreksi wafathihi alaihi, mengoreksi bacaan imam, wasu'alihi rahmah, atau meminta rahmat. Dan itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baca ayat, ada ayat rahmat, dia minta Allahumma ij'alni minhum, Allahumma rzuqni hadza, ya Allah jadikan aku orang yang diberi rahmat, kan gitu. Wa ta'awudz atau minta perlindungan kepada Allah minal azab, daripada ayat-ayat azab. Ketika lewat ayat azab, Allah Nabi Muhammad, dan begitu Nabi Muhammad selalu begitu minta perlindungan, Allahumma inni a'udzu bika minha, kan gitu. Allahumma inni a'udzu bika minha. Maka kalau baca sehari Jumat itu ada bacaan yu'adzibuhu al-'adzab al-akbar inna ilayna iyabah. Sebelum itu kan yu'adzibuhu al-'adzab al-akbar, itu beberapa guru, beberapa ustaz mengajarkan untuk Allahumma inni a'udzu bika minha, hai minhu, daripada azab tersebut. Kita minta di tengah-tengah bacaan, kita doa kepada Allah agar dapat rahmat atau agar terhindar dari azab. Imam lagi baca surat azab, ya kita lagi baca surat al-Fatihah. Setelah selesai azab, ayat azab, kita minta Allahumma inni a'udzu bika minha, Allahumma inni a'udzu bika minha. Lagi baca surat al-Fatihah, imam baca ayat rahmat, kita juga minta lagi Allahumma ja'alni minhu, kan gitu. Itu kalau yang dibaca adalah zikir-zikir yang disunnahkan, fala tabtul inda qiraati ayyihima, ketika baca surat keduanya, ayat rahmat atau ayat azab, fala tabtul qiraatuhu ala sahih, maka tidak batal bacaannya ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Hadza kulluhu fil qadiri, ini semua perkara bagi orang yang mampu, ala qiraatil Fatihah, baik untuk baca surat Al-Fatihah. Amma man la yuhsinul fatihata, akan tetapi bagi orang yang tidak bisa baca surat Al-Fatihah himzan, secara hafalan, artinya dia enggak bisa ngapal surat Al-Fatihah, lazimahu ta'allumuha, maka dia wajib belajar surat Al-Fatihah. Jadi kalau enggak bisa, pertama wajib belajar. Au qira'atuha min mushaf, atau baca Al-Fatihahnya pakai mushaf. Jadi dia sholat, depannya tuh ada mushafnya. Walau bishiro'in, walaupun harus kudu beli mushaf, memang kudu beli kan. Walau bishiro'in au ijaratin, atau harus nyewa, au i'aratin, atau harus minjem, maka semuanya harus dikerjain. Gua enggak bisa baca surat Al-Fatihah, gimana? Salat enggak bisa baca Al-Fatihah. Lu enggak apa, enggak. Terus gimana dong? Tapi kalau baca Al-Qur'an bisa. Iya, ya udah salat depannya pakai Al-Qur'an, pakai mushaf. Gua Al-Qur'an enggak punya, ya beli. Gua gak punya duit, nyewa. Kagak ada duit, minjem lah. Pokoknya semuanya harus dikuyah. Wailzamu tahsilu dha'u fi dhulmah. Dan dengan begitu, dia juga harus mendatangkan cahaya fi dhulmati dalam keadaan gelap. Kalau lagi maghrib, isya subuh kan gelap. Maka kewajibannya bukan cuma mushaf, tapi juga kewajiban beli lampu. Begitu. Itu kalau zaman dulu ya. Wa kadza yalzamuhu ay yatalaqqanaha min syakhsin wa huwa fi shalah. Dan juga wajib ya, kalau dia yang belajar ya lama, baca mushaf dia enggak bisa. Wa kadza, dan begitu juga yalzamuhu ay yatalaqqanaha min syakhsin wa huwa fi shalah. Dia baca surat Al-Fatihah ditalkin sama orang ketika dia salat. Tahu ditalkin, dibacain. Baca di kupingnya, entah itu anaknya, entah itu istrinya, entah itu orang tuanya, dari sholat sampingnya tuh bacain alhamdulillahirabbil alamin, ikutin alhamdulillahirabbil alamin arrahman, itu namanya ditalkin. Kalau zaman sekarang mungkin pakai walkman ya, walkman udah enggak ada zaman sekarang, pakai apa headset sampingnya tuh alhamdulillahirabbil alamin, jadi kedengeran. Cuman kalau sholat kupingnya nekep begitu, ditekep pakai headset begitu, akhirnya kan dia nggak denger apa-apa. Yang dia dengerin cuman apa yang di kuping. Padahal sholat tuh bukan seperti itu. Nggak harus. Artinya sholat tuh nggak bikin orang jadi budek, nggak bikin orang jadi buka. Sholat tuh ya tetap denger orang-orang lain. Tetap bisa ngeliat, tetap bisa denger. Jangan mentang-mentang khusyuk, kemudian dia buta, dia budek. Nggak begitu. Jadi wajib ditalkin wa huwa fi shalah, dan dia dalam keadaan shalat. Wala yajuzu lahu tarku hadhil umur, dan dia enggak boleh meninggalkan semua perkara ini illa inda ta'azzur, kecuali memang ada uzurnya. Karena dia enggak bisa baca Al-Fatihah, maka dia wajib belajar. Kalau dia enggak belum bisa belajar baca makin mushaf. Kalau enggak bisa baca makin mushaf karena dia enggak punya atau emang dia enggak bisa baca Al-Qur'an, dibacain sama orang ketika lagi sholat. Make walkman, make headset. Kalau dia soalnya emang enggak ada orang yang buat bacaan, make headset. Itu ditarangkan. Wah, mana tadi? Dan dia enggak boleh ninggalin perkara yang tadi kecuali ada uzurnya. Apa uzurnya? Fa in ajiza, kalau dia enggak mampu an dzalika, untuk halal yang tadi, imma lidzikil waqti, entah itu karena waktunya yang sedikit, enggak mampu belajar, au waladati dhihni, atau karena otaknya yang bebel. Baladah itu bebel. Apa namanya? Susah, otaknya tuh enggak encer. Otaknya beku, kebanyakan di kulkas. Au adamil muallim, atau emang enggak ada yang ngajarin. Baladati, waktunya sedikit, otaknya bebel, atau gurunya enggak ada. Au adamil muallimi awil mushaf, atau gurunya tidak ada, atau mushafnya yang enggak ada. Au wairihi, atau uzur-uzur yang lain, qara asab ayat. Ah, kalau emang enggak ada semua itu, dia wajib baca 7 ayat. Ayat apa aja? Pokoknya ayat Al-Quran dari jumlahnya 7 ayat yang sama seperti Al-Fatihah panjangnya. Wala yutarajam anha, dan dia tidak boleh menterjemahkan bacaan tersebut. Wala yantakil ila dzikri, dan dia tidak boleh pindah ke bacaan zikir yang lain dulu. Jadi kalau dia bisa baca ayat, ayat apa yang dia bisa? Ayat kuliah, kuliah berapa ayat tuh? Kuliah ayyuhal kafiruna abudu ma ta'budu wa antum abuduna ma'abud wa ana abudu ma'abudkum wa antum abuduna ma'abud lakum dinukum wa lakum. Nah, satu ayat lagi tuh. Satu ayat lagi, bismillah. Bismillah satu ayat kan ya. Jadi dia tuh ganti surat Al-Fatihah. Cuman itu doang yang dia bisa baca. Wala yantakil, dan dia tidak boleh pindah ke zikir yang lain. Li'annahu alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala lil musii salatuhu, beliau mengatakan kepada orang yang salatnya salah, fa in kana ma'aka qur'anun, kalau engkau punya bacaan Al-Qur'an, faqra, maka bacalah. Wa illa, tapi kalau enggak bisa, fahmadillaha ta'ala wa hallilhu wa kabbir, tapi kalau enggak bisa, maka bertahmidlah kepada Allah, alhamdulillah, wahallil dan bertahlil, la ilaha illallah wa kabir dan bertakbir. Tapi awalnya kata Nabi Muhammad, fa in kana ma'aka al-Qur'an, kalau emang punya ayat yang lain selain Al-Fatihah, faqra, baca. Jadi enggak langsung pindah ke zikir, tapi baca ayat dulu. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan hasan, ini hasan. Hadis ini hasan. Imam Nawawi apa Imam At-Tirmidzi? Di beberapa teksnya bukan Imam Nawawi, tapi Imam At-Tirmidzi. Kalau ada yang teksnya Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi itu lebih bagus. Kedengarannya lebih, bukan kedengarannya ya. Pantasnya Imam At-Tirmidzi, karena yang punya redaksi hasan itu biasanya Imam At-Tirmidzi, bukan Imam Nawawi. Tapi kalau Imam Nawawi ya enggak apa-apa. Cuman saya juga belum ceknya. Imam Nawawi. Imam Nawawi nyebutnya di mana ini? Gitu. Tapi kalau ada yang Tirmidzi itu rasanya Tirmidzi yang bagus. An-Nawawi. Berarti benar Al-Hawawi ini. Cuman di mana nyebutnya mana belum tahu. Qala an-Nawawi ini hasan. Hadis ini hasan. Wal makna, maknanya substansinya, annal qira'ah bil qira'ati asbah. Bahwasanya bacaan surat Al-Fatihah bil qira'ati asbah itu diganti dengan bacaan lain selain Al-Fatihah, ayat Al-Qur'an. Maksudnya annal qira'ah, bahwasanya bacaan Al-Fatihah bil Qur'an dengan bacaan Al-Qur'an itu asbah, itu lebih dekat. Jadi jangan langsung ke zikir, ganti dulu dengan ayat yang lain. Wasyiratu sabi ayatin li'annaha badal, dan disyaratkan 7 ayat ya karena dia badal sebagai pengganti. Pengganti hukumnya sama seperti yang digantikan. Kalau yang digantikan 7 ayat, penggantinya juga harus 7 ayat. Wa hal yusyaratu ay yakuna al-ayatu allati badala al-Fatihati mutawaliyatin fihi wajhan. Hal yusyarat, apakah disyaratkan, ay yakuna al-ayatu allati badala al-Fatihah, apakah disyaratkan ayat-ayat yang tadi dibaca sebagai pengganti surat Al-Fatihah mutawaliyatin, apakah harus berurutan? Mutawaliyat, berurutan. Berurutan itu bisa jadi dia dalam satu surat atau dalam surat lain tapi berurutan. Fihi wajah, dalam masalah ini ada dua pendapat. Sahahuma, yang paling sahih dari dua pendapat tersebut, indar rafi'i, menurut ar-rafi'i, na'am, ya, dia wajib berurutan. Karena al-mutawaliyah asbah bil Fatihah. Karena al-mutawaliyah ayat yang berurutan dalam satu surat atau dia berurutan dari surat satu ke surat yang lain. Seperti tabbat yada abis tabbat yada langsung kul huwallahu akan itu kan urut. Itu asbah itu lebih dekat lebih mirip kayak surat Al-Fatihah dibanding kalau dia enggak berurutan. Wal afsahu inda Nawawi tapi yang sahih inda Nawawi menurut Imam Nawawi wa huwa al-mansus dan itulah yang mansus dari Imam Asy-Syafi'i annahu yajuzul mutafarriqah. Dia boleh baca surat atau dia boleh baca ayat yang terpisah-pisah. Al-mutafarriqah terpisah ma'al qudrati 'alal mutawaliyat walaupun dia mampu baca yang berurutan. Dia boleh baca nisan walaupun berurutan. Satu ayat dia baca dari surat Al-Baqarah, satu lagi dari surat Al-Imran. Agak aneh juga sih dia baca dia bisa baca Al-Baqarah, dia bisa baca Al-Imran, tapi Al-Fatihah enggak bisa. Biasanya sih udah enggak bisa. Orang kalau udah Fatihah itu enggak bisa yang lain. Karena Al-Fatihah itu kayak standar ya, patokan. Orang mungkin enggak bisa baca kuliah, tapi orang pasti bisa baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu kan orang Indonesia enggak ada yang ngapalin Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu selalu diulang-ulang oleh orang-orang. Maka kita enggak mungkin gitu kan. Kayak anak sekarang ya, anak sekarang tuh udah apa lagu Bang Jago, apa dia ngapalin kan kagak. Karena tiap buka HP Bang Jago, dia buka HP Bang Jago, dia hafal tuh. Gitu. Apa namanya? Oh, lagu TikTok tuh ya banyak banget. Gitu. Artinya kalau dia udah enggak bisa Al-Fatihah, yang lain juga kayaknya udah enggak bisa. Gitu. Tapi kalau dia bisa ada ayat lain, baca ayat lain. Kama fi qada'i Ramadan sebagaimana hukum qada' Ramadan fa in ajiza atadzik kalau qada' Ramadan kan maksudnya boleh misah-misah gitu enggak mesti berurutan satu hari satu dia terus jadi boleh misah-misah harinya fa in ajiza tapi kalaupun dia enggak mampu baca ayat lain selain surat Al-Fatihah dia enggak mampu juga atadzikrin nah, maka dia bacanya zikir ganti Al-Fatihah dengan zikiril hadis sebagaimana disebutkan dalam hadis fi sahih Ibnu Hibban dalam sahih Ibnu Hibban dikatakan anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dia mengatakan ya Rasul inni la astati'u ataallamul Qur'an saya enggak bisa belajar Al-Qur'an fa'allimni ma yujzini minal Qur'an maka ajarinlah saya sesuatu yang membolehkan saya artinya membuat salat saya sah daripada Al-Qur'an tersebut saya enggak bisa baca Al-Fatihah maka ajarinlah bacaan yang sekiranya dengan bacaan tersebut salat saya bisa sah yujzini yang membuat salat saya sah minal Qur'an daripada Al-Qur'an faqala kemudian Nabi Muhammad mengatakan kul katakanlah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim itu zikirnya Allah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ada berapa tuh subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lima ada lima jenis zikir wa hal yushratu ayyatiya bisab'ati anwa'in min adz-dzikr apakah disyaratkan dia harus membaca atau menghadirkan tujuh bacaan zikir yang berbeda wajahani ada dua pendapat tadi kan kalau ayat selain al-fatihah tujuh ayat dibaca tapi kalau sekarang yang dibaca zikir zikir juga apakah harus tujuh jenis atau gimana wajahani ada dua pendapat kalau Rafi'u Imam Rafi mengatakan aqrabahuma na'am yang paling dekat sih ya artinya yang paling maksudnya tidak mutlak harus tapi jawaban atau pendapat yang kayaknya benar itu ya harus tujuh jenis zikir wala yajuzu naqsu hurufil badali jadi kalau maksudnya pendapat yang lebih dekat tapi kalau pendapat yang jauh artinya tidak populer itu baca zikir apa aja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kan gitu. Jadi diganti dengan tujuh bacaan zikir. kalaupun bacaan zikirnya diulang-ulang, subhanallah, subhanallah, subhanallah, ya enggak apa-apa juga, cuman yang akrab, yang lebih dekat, yang lebih pas untuk dikatakan sebagai pengganti Al-Fatihah, yaitu di jenis itu. Wala yajuzu naqsu hurufil badal. Nah, kalau itu bacanya ganti, ini enggak baca surat Al-Fatihah, diganti surat yang lain atau diganti zikir yang lain. Wah, wala ya, ini agak aneh gitu. Wala yajuzu naqsu hurufil badal, dan tidak boleh huruf yang mengganti itu zikir dan bacaan yang mengganti Al-Fatihah itu hurufnya kurang an hurufil Fatihah daripada huruf surat Al-Fatihah. Sawa'un kana al-badalu Qur'anan aw ghayruhu. Baik itu pengganti Al-Qur'an, pengganti surat Al-Fatihah itu Qur'anan, itu baca zikir ayat Al-Qur'an, aw ghayruhu atau selain Al-Qur'an kal asli sebagaimana aslinya. Jadi hurufnya tuh harus sama seperti huruf surat Al-Fatihah. Ini agak ngeberatin ya. Jadi diganti dengan ayat misalnya dibaca qul huwallahu ahad, cuma baca itu, maka dihitung tuh huruf. Dihitung hurufnya itu, hurufnya enggak boleh kurang dari huruf surat Al-Fatihah. Ini yang ngeberatin kayak gini. Udahnya enggak bisa suruh ngitungin huruf, repot lagi kan gitu. Ah, 140. Dalam beberapa versi Al-Fatihah itu 153. 155. Iya berarti ya itu orang udah nggak bisa baca suruh ngitungin huruf kan repot lagi. Walau kana yuhsinu ayatin min al-fatihah atabiha. Jadi pokoknya begitu ya. Walaupun saya ini kurang serka sama yang begini. Karena itu ngerepotin orang kalau udah nggak bisa al-fatihah, lebih-lebih ngitungin huruf al-fatihah, ayatnya jadi nggak bisa baca begitu. Jangankan yang nggak bisa, yang bisa aja kalau ngitungin huruf udah susah. Walau kana yuhsinu ayatan min al-fatihati atabiha. Tapi kalau dia bisa baca al-fatihah satu huruf, satu ayat saja. Jadi kan al-fatihah 7 ayat. Dia cuma bisa misalnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia cuma bisa ayat 1 sama ayat 2 doang. Maka dia wajib baca ayat 1-2. Wa yubdilil baqi in ahsan. Dan kemudian 6 ayat, 5 ayat sisanya diganti dengan ayat yang lain. Gak apa-apa. Wa illa, atau kalau dia enggak bisa ayat yang lain, karor, diulang-ulang aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia ulang-ulang ayat tersebut. Wala buddha min mura'ati tartib. Tapi tetap ulangannya juga harus sesuai dengan urutan. La buddha, dia harus mura'ati tartib, memperhatikan keterurutan ayat. Urutan ayat. Fa in kanatil ayah min awwalil fatihati, kalau ayat yang dia baca yang dia mampu adalah ayat awal surat Al-Fatihah, atabiha awalan, maka dia harus baca di awal. Summa atabil badal, kemudian dia baca penggantinya. Jadi yang dia bisa baca kan ayat 1 sama ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka dia baca ayat itu dulu baru dia baca gantinya. Nah, wa in kanat min akhir Fatihah, tapi kalau dia bisa Al-Fatihah cuman walad dhalinnya doang gitu. Apa namanya? Iya kan, ihdinash shiratal mustaqim. Dia baca cuman bisa ayat itu ke bawah, ihdinash shiratal mustaqim. Jadi dari mulai bismillahirrahmanirrahim sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in enggak bisa. Maka atabil badali summa bil ayah, maka dia wajib baca penggantinya dulu baru. Jadi sesuai dengan urutan. Karena dia bisa Al-Fatihahnya ihdinash shiratal mustaqim, maka ihdinash shiratal mustaqim bacanya entar. Awalnya baca surat pengganti dulu, ayat pengganti dulu. Fa in lam yuhsinu syai'an, tapi kalau dia enggak bisa sama sekali Al-Fatihah, dia enggak bisa belajar, dia enggak bisa, bebel otaknya. Quran dia enggak punya. Ya gimana mau punya? Baca juga enggak bisa kan begitu. Enggak ada yang bacain dia lagi salat. Mau diganti ayat lain juga enggak ngerti. Zikir sama sekali lisannya itu udah mampet tuh. Waqafa biqadril qira'atil Fatihah, maka dia berdiri aja. Dirinya lama sekedar bacaan surat Al-Fatihah. Orang baca surat Al-Fatihah 3 menit sih, kira-kira 3 menit 4 menit, ya beri lah begitu. Li'anna qira'atil Fatihah, karena bacaan surat Al-Fatihah itu wajib. Wal wuqufu biqadriha wajibun, dan berdiri sekedar bacaan surat Al-Fatihah juga wajib. Fa idza ta'adzara ahaduhuma baqiya al-akhar, maka kalau salah satunya ta'adzar, kalau salah satunya tidak bisa dikerjakan, bakiyal akhor, maka kewajiban yang lain tetap ada. Jadi dua itu wajibnya, baca surat Al-Fatihah sama berdirinya. Kalau dua ini nggak bisa salah satunya, ya maka satu, kalau dia bisa Al-Fatihah tapi nggak sendiri, maka dia wajib Al-Fatihah dudukan gitu. Tapi kalau dia nggak bisa Al-Fatihah, maka dia tinggal satu kewajibannya, yaitu baca berdiri aja. Berdiri sesuai dengan lamanya baca surat Al-Fatihah. Jadi tetap ya, urutannya itu diurut. Jadi jangan mentang-mentang nggak bisa, udah nggak usah baca apa-apa, nggak begitu. Tapi diurut. Wamisluhu tasyahudul akhir. Dan begitu juga sama seperti tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu kan wajib. Tapi kalau dia nggak bisa, ya dia duduk aja selama baca surat, selama baca tasyahud. Nunggu. Kira-kira orang baca tasyahud lamanya berapa ya? Kalau dia berjamaah sih enak, tinggal nunggu imam aja. Tapi kalau dia sendiri, kira-kira aja tasyahud itu berapa lama selesai? Kira-kira 5 menit, kira-kira 3 menit. Jadi duduklah selama itu. Qala Ibnu Rifa'ah, Imam Ibnu Rifa'ah mengatakan wa misluhu tasyahudul awal wal qunut. Sama juga seperti tasyahud awal dan qunut. Qala fil ikridi, dikatakan dalam kitab al-ikrid, ini saya juga enggak tahu kitab al-ikrid apa. Wala yakif waqfatul qunut. Kalau qunut enggak usah berdiri, maksudnya kalau enggak bisa qunut ya jangan berdiri. Jangan diam. Kan kata Imam, kan kata Imam Nawawi, kata Syafi'iyah, kalau dia enggak bisa Al-Fatihah, semuanya enggak bisa, maka diam. Berdiri diam seukuran lamanya baca surat Al-Fatihah. Sebagaimana tasyahud akhir, dia enggak bisa baca tasyahud akhir, duduk diam selama sekedar bacaan tasyahud. Nah, begitu juga kata Imam Ibnu Rifa'ah, oh begitu juga bacaan tasyahud awal dan juga qunut. Cuman dibantah oleh ulama dalam kitab al-Iqlid, katanya enggak, kalau qunut mah enggak usah berdiri lama, maksudnya enggak usah diam. Kalau emang enggak bisa qunut, langsung aja sujud gitu. Kenapa? Li'anna qiyamahu masyru'un li ghairihi. Karena berdirinya qunut itu, berdiri di waktu qunut itu masyru'un li ghairihi, itu disyariatkan bukan buat qunut, disyariatkan buat i'tidal, bukan buat qunut. Jadi kalau ente enggak bisa qunut, ya udah jangan berlama-lama, karena itu bukan kewajiban. Wajib fit tasyahudil awal, tapi kalau tasyahud awal ya duduk ya enggak apa-apa, karena memang dia masyru'ah, kan gitu. Tasyahud li'anna julusahu, karena duduk tasyahud awal maksudun fi nafsi, memang maksud duduk tasyahud awal dia maksudnya untuk tasyahud awal gitu, maka dia duduk situ walaupun dia enggak baca. Tapi kalau kunut berdiri, berdiri kunut, berdirinya kunut itu bukan buat kunut, berdirinya itu buat ikhtiar gitu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang hari Senin insyaallah, tentang rukun yang kelima, waruku wa tumaninatu fi, ruku dan juga tumaninah di dalam, insyaallah hari Senin. Sekarang Jumat, Sabtu minggu libur. Mudah-mudahan Senin kita diberi kesehatan oleh Allah dan juga kesempatan bisa terus belajar, bisa terus mengkaji ilmu-ilmu syariat. Mudah-mudahan apa yang dibaca jadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Malam ini live seperti biasa, saya Jumat malam, malam Sabtu, itu live di programnya Rumah Kitchen Indonesia. Malam Sabtu jam 19.30 kepada para asatid, para kiai, tokoh, ajengan, teman-teman sarjana muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, baik itu bacaannya atau penerjemahannya atau juga penjelasannya, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksi yang tersebut bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di Telegram dan juga WhatsApp. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.